أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, wa dhkur Ibrahim alaihi salatu wassalam fi hadhihi al-hal al-jamilah. Maka ingatlah kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pada keadaan yang indah ini. Idh qala, ketika Nabiullah Ibrahim AS berkata, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Rabbi ya Allah ya Rabb, ij'al hadzal balad, jadikanlah negeri ini, al-haram, haram Makki ya Rabb, haram Makkah, tempat yang disucikan oleh Allah. Diharamkan maksudnya apa? Haram, haram dari pembunuhan. Enggak boleh pembunuhan di situ. Pencurian, perzinahan, kemaksiatan. Ya, sehingga disucikan. Aminan, menjadi tempat yang aman. Fastajaba Allah du'aahu syar'an wa qadara. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya Nabiullah Ibrahim secara syar'an dan qadara. Ya, syar'an karena dicintai oleh Allah. Qadaran merupakan ketetapan, ketentuan dari Allah. Allah tetapkan bahwasanya Makkah haram, haramul Makki adalah tempat yang disucikan menjadi aman. Ya, demikian pula Madinah doakan oleh Rasulullah SAW menjadi tempat yang aman, aman dari Dajjal. Dajjal tidak akan masuk ke Makkah dan Madinah. Faharramahullahu syara', maka Allah Subhanahu wa taala haramkan secara syariat. Asyurman asbab hurmati qadran ma huwa ma'lum. Di antara sebab-sebab yang diharamkan secara qadaran adalah ma'lum, sudah diketahui. Hatta innahu lam yurid zaliman bisu'in la qassamahu Allah. Tidak ada satupun yang melakukan keburukan di Mekah kecuali Allah bongkar. Ya, niatnya jelek, misalnya mau membunuh, mau mencuri, pengen berzina atau kemaksiatan yang lainnya, Allah bongkar, Allah hancurkan, Allah binasakan. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Ada yang tahu? Ah, pasukan, pasukan gajah, pasukan gajah apa? Niatnya apa? Bahkan menghancurkan Ka'bah. Maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma da'alahu bil amn. Maka tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam minta kepada Allah supaya menjadikan tempat Mekah ini menjadi tempat yang aman. Aman, ya, dari segala keburukan. Da'alahu wa libanih bil aman. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam minta kepada Allah untuk anaknya. Ya, pertama untuk Islam dan kaum muslimin, untuk manusia, tempat. Yang kedua untuk anaknya. Ij'alni wa iyyahum, jadikanlah aku dan anak-anakku, mereka-mereka itu anak keturunanku, janiban ba'idan an ibadatiha wa junubni wa baniyan na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Jauhkan, singkirkan dari peribadatan pada berhala, cenderung kepadanya, menyembah kepadanya, waliyadzubillah, na'udzubillah. Tsumma dzakara al-mujib li khawfi 'aliyyin wa 'ala bani bi kasrati man iftatan wa ibtuliya bi ibadatiha. Kemudian disebutkan alasannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam khawatir kepada anak-anaknya, banyak sekali yang tersesat karena terfitnah, karena menyembah kepada patung dan berhala, beribadah kepadanya. Rabbi innahunna adzalna katsiran minan nas. Pada ayat berikutnya itu. Sehingga syahid dari ayat yang mulia ini adalah doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Minta, selalu minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Jangan minta kepada manusia. Kecuali apa saja topik? Kecuali hayyan qadiran hadiran. Ya, tidak boleh meminta kepada manusia kecuali hayyan hadiran qadiran. Syaratnya ada tiga. Ya, dia harus hidup. Manusia itu harus hidup. Kalau manusia itu mati, ya enggak boleh minta kepada yang mati. Syarat pertama harus hidup manusianya. Orangnya. Syarat kedua apa? Hadir, ada di hadapan kita, bukan gaib. Kalau dia gaib, ya kecuali dia misalkan di Amerika. Pik, tolong transfer uang dari Amerika. Walaupun gaib, tapi ya itu bukan gaib ini. Ya, bisa minta tolong pakai transfer. Ya, gaibnya maksudnya enggak ada, enggak kelihatan orangnya. Yang ketiga, hayyan hadiran qadiran, harus mampu. Dia minta kepada topik-topik kasih anak, ya enggak mampu lah. Jangan kan kasih anak, kasih duit yang bisa. Marah-marah topiknya. Duit terus katanya. Bosan. Nah, harus ada tiga nih syaratnya. Hayyan, hadiran, qadiran. Dia harus hidup. Ya, yang diminta hidup enggak? Pik, tolong beliin bakso. Boleh enggak? Kan minta tuh. Ya boleh. Tiga syarat tersebut terpenuhi enggak? Terpenuhi, tapi masih hidup, hadir di hadapan kita dan mampu beli bakso, ya mampu. Kalau dia enggak mampu, misalkan tolong saya kasih anak, anak apa? Anak kambing apa anak? Ya, yang jelas. Nah. Ya, harus tiga syarat. Minta kepada manusia tidak boleh kecuali tiga syarat itu. Dia harus hadir, ada, hidup, mampu. Ya kalau gak mampu, minta pik, tolong turunkan hujan dari langit. Ya gak mampu. syirik. Nah, ini tiga syarat penting. Tiga syarat ini penting di dalam meminta pada makhluk. Meminta pada makhluk. Nah, kalau tidak memenuhi tiga syarat ini maka tidak boleh. Tidak boleh. Wallahu a'lam. Subhanallah.